الحمد لله حمدا كثيرا طيبا باركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أحبتي في الله رحمني ورحمكم الله، kita lanjutkan pelajaran yang ke-56, mudzakarah akhir al-khamis, mudzakarah bagian kelima, masih membahas tentang sukun dan tasdid. Sukun pada huruf qalqalah dipantulkan, kemudian tasdid pada nun dan mim digunnahkan. Tasdid pada nun dan mim digunnahkan, adapun yang lain tidak digunnahkan. Nun, mim, waw, ya, ini digunnahkan. Baik, kita mulai. قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين. قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين. غين yang sukun tidak dipantulkan. Bukan la ugo, tapi la ugwiyannahum. Qala fa bi'izzatika la ugwiyannahum ajma'in. Qala fa bi'izzatika la ugwiyannahum ajma'in. Amanna bi rabbi bina liyaghfir lana khatayana. Amanna bi rabbina liyaghfir lana khatayana. Wa laqad khalaqnakum thumma sawwarnakum. Wa laqad سبحانه وتعالى عما يشركون. سبحانه وتعالى عما يشركون. سبحانه وتعالى عما يصفون. ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون. ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون. إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. إنه يراكم ورقيبه. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. ربنا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين ربنا Yun langsung, bukan ayun, ini kepanjangan ayun. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayun. Rabbana واجعلنا للمتقين إماما Ya, kita mulai dari kanan, satu orang satu ayat. Tafadhal. La'ub wi la'uk bukan la'ugwa tapi la'uk wiyan wiyan nahum ajma'in sekali lagi nah barakallahu fiik selanjutnya nomor amanna Nah, barakallahu fiik. Selanjutnya. Nah, barakallahu fiik. Selanjutnya. Subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Nah, barakallahu fiik. Tafadhal. Subhanahu wa ta'ala amma Nah, barakallahu fiik. Ya, Isano. Hanya mahlika, tidak panggul. Jangan mah, tapi mahlika ahlihi. Sekali lagi. Ya, selanjutnya. Nah, minnya jangan pantul ya. Min haitsu la tarawnahum. Coba mulai dari min. Ya. Min haitsu la tarawnahum. Ya, selanjutnya. Rabbana wa tuhamdina ma ma'amu wa ta'ala bih. Nah, selanjutnya. Iz jangan iz tapi ba'da iz hadaitana sekali lagi Rabbana la tuzigh qulubana ba'da iz hadaitana ya bisa belum bisa Kak ya berarti di sini Rabbana durriyatina Rabbana hab lana min azwajina wa durriyatina qurrata ya coba disambung dari awal hab banyak dipantulkan sekali lagi Rabbana hab lana min azwajina wa durriyatina Ya, barakallahu fiik. Coba selanjutnya. Sampai terakhir. Di bawahnya. Waj'alna lil Baik, barakallahu fikum. Ya, ini pelajaran yang terakhir dari juz yang kedua. Berarti kita telah selesai juz 1 dan 2. Selanjutnya kita lanjutkan juz yang ketiga. Hukum alif lam ta'rif. Alif lam ta'rif ada dua, izhar qamari dan idgham syamsi. Izhar qamari ini bacanya jelas, lamnya terbaca dengan jelas tanpa diidghamkan, dilaburkan ke dalam huruf yang lain. Ini disebut dengan izhar qamari. Izhar qamari. Baik. Hamzah wasal dibaca fathah. Hamzah wasal dibaca dengan fathah. Hamzah wasal itu adalah alif yang di atasnya ada sad kecil. Sad kecil. Ini namanya hamzah wasal. Hamzah ada dua, hamzah wasal dan hamzah qata. Hamzah wasal itu alif yang di atasnya ada sad kecil dan ini tidak memiliki harokat. Yang kedua hamzah qata, yaitu hamzah yang di atasnya alif yang di atasnya ada hamzah, biasa bergandengan dengan hamzah. Ini namanya hamzah qata. Dan hamzah qata inilah yang memiliki harokat. Yang memiliki harokat. Baik. Hamzah wasal pada alif lam qamariyah semuanya dibaca fathah. Alif lam qamariyah dan alif lam syamsiyah semuanya dibaca fathah. Misalnya al-ashhad, al-ashhad a, bukan ul-ashhad tapi a. Tidak dibaca u dan tidak dibaca i. Semuanya dibaca fathah. Huruf-huruf qamariyah jumlahnya 14. Begitu pula huruf-huruf syamsiyah jumlahnya sama, 14. Berarti semuanya 28 huruf. Iya. Kita mulai. Al-Ashhadu. Al-Ashhadu. Huruf terakhir kita baca harokatnya. Al-Anharu. Al-Anharu. Al-Bashiru. Al-Bashiru. Al-Banina. Al-Banina. Al-Jannati. Al-Jinnati. Al-Jinnati. Al-Halimu. Al-Halimu. Al-Hamimu. Al-Hamimu. Lamnya tidak dipantulkan, jangan al, tapi al. Lidah ditempelkan ke atas. Ayo, huruf kha. Al-Khalidina. Al-Khalidina. Al-Khasirina. Al-Khasirina. Al-Aliyu. Al-Aliyu. Al-Alimu. Al-Alimu. Al-Ghafirina. Al-Ghafirina. Al-Ghalibina. Al-Ghalibina. Ya, rufa. Al-Fathu. Al-Fathu. Al-Fawzu. Al-Fawzu. Al-Qanitina. Al-Qanitina. Rufa. القانطين القانطين القانطين القانطين حرف كاف الكريم الكريم الكبير الكبير الميزان الميزان الميعاد الميعاد الوريد الوريد الوعيد الوعيد الهيم الهيم الهون الهون اليمين اليمين اليقين اليقين ya jadi semuanya dibaca fathah semuanya dibaca fathah kemudian apabila sebelumnya ini sebelum hamzah wasal ada kata yang lain maka hamzah wasal dianggap tidak ada dianggap tidak ada keberadaannya itu tidak ada secara bacaan tidak ada secara tulisan ada misalnya rabbal langsung huruf lam hamzah wasal tidak ada rabbal alamin rabbal alamin baik tafadhal dari kanan selanjutnya tiga ayat bukan bukan di bawahnya rabbal alamin di bawahnya wa'udna anhum adaba wa huwa al-wahid ya barakallahu fiik selanjutnya wa ilayka al-wahid ya selanjutnya Naam, barakallahu fiik. Selanjutnya. Ainul yaqin bil wad. Bil wad. Anil hawa. Naam, barakallahu fiik. Selanjutnya. Walau karihal kafirun yukhrijuhum. Nah, dibaca huruf terakhirnya. Yukhrijul khaba'a. Yukhrijul khaba'a. Biyawmil qiyamati. Ya, kembali ke atas. Wal ula. Wal ula. Ula. Anhumul adad. Wal wal wahid. Nah, selanjutnya. Yaumal fatah kalau di harokat dimatikan huruf hanya yaumal fatah yaumal fatah minal ghafilina ya selanjutnya bil husna husna bil husna bil husna bush Bush itu sinnya tidak dipantulkan. Bil bushra. Bil bushra. Sinnya kurang nampak. Jangan bil bush, tapi bush. Bil bushra. Ya. Minan jinnati. Jinnati. Minan jinnati. Ya, selanjutnya. Naam, barakallahu fiik. Selanjutnya. Walau karihal kafiruna yukhrijul khaba'a liyawmil qiyamah. Ya. Ini huruf qamariyah atau disebut dengan izhar Qamariyah. Selanjutnya pelajaran yang ke-58, Alif Lam Syamsiyah, atau disebut dengan Idgham Syamsi. Idgham itu artinya meleburkan, memasukkan. Berarti huruf pertama dimasukkan ke dalam huruf yang kedua, sehingga huruf pertama tidak nampak. Hamzah wasal dibaca fathah seperti Idghal Qamari. Misalnya huruf ta at-tanad, at-ta, bukan al-ta tapi at-ta, langsung diidghamkan ke dalam huruf ta. At-tanad. Baik, kita baca huruf terakhirnya kita sukun. Huruf terakhirnya kita sukun. Mulai dari huruf ta ke bawah. At-tanad. At-tanad. At-talaq. At-talaq. As-thuluth. As-thuluth. As-thumun. As-thumun. Ad-dar. Ad-dar. Tebal ronya. Ad-dar. Ad-dar. Ad-da'. Ad-da'. Al-dhunub. Al-dhunub. Al-dhubab. Al-dhubab. Ar-rasul. Ar-rasul. Ar-rijal. Ar-rijal. Az-zad. Az-zad. Az-zur. Az-zur. As-salam. As-salam. As-subul. As-subul. As-shams. As-shams. الشهر الصبح صبح صبح الصبح الصلح أضاءً خمسة أضاءً الضعف الطير بكام لين bacaan lin at-tayr at-tayr at-taun at-taun al-zalim al-zalim al-zahir al-zahir al-lamam al-lamam al-lahab al-lahab an-nas An-nar. Ya. Alif itu hamzah wasal dianggap tidak ada apabila sebelumnya ada kata yang lain. Misalnya Rabbis samawat. Rabbis, bukan Rabbis tapi Rabbis. Rabbis samawat. Ya. Rabbis samawat. Ya, selanjutnya, tafadhal. Walai laisa dzakar. Walai dzakar. Walai dzakar. Ya. Inna syirk. Ya. Selanjutnya. Ya, selanjutnya. هم الظالمون Baik, barakallahu fiik. Selanjutnya. Baik, di lam asanta. Lam ini masuk dalam huruf-huruf syamsiah. Huruf-huruf syamsiah. Minal la'ibin. Seakan-akan huruf qomariyah, tapi dia masuk dalam huruf syamsiah. Selanjutnya. Wattini wal zaitun. Bahdu bittin. Tu'amul lalim. Nah, barakallahu fiik. Selanjutnya, kembali ke atas. Syirk, inna syirk. Inna syirk. Ya, yang penting kaf sifatnya ditampakkan. Huruf kaf sifatnya ditampakkan. Inna syirk. Nah, hamas memiliki atau hamas ini adalah sifat sifat kaf. Ya, selanjutnya. Nah, barakallahu fiik. Selanjutnya. Wadhafa'a waddam. Ya. Ya. Qaw. Qawlaz la lan qawlazur qawlazur. Iya, barakallahu fi oleh sar. Selanjutnya minallahi iya alakhir iya bar. Nah, barakallahu fi barakallahu li wa lakum. Baik, selanjutnya bedakan antara al-qamariyah dan asy-syamsiyah. Cara membedakannya mudah. Adapun al-qamariyah alifnya lamnya terbaca dengan jelas al. Adapun syamsiyah lamnya tidak terbaca, langsung ke huruf berikutnya. Misalnya asy-syamsu, asy-syamsu, bukan al-syamsu tapi asy-syamsu. Wal-qamaru bihusban. Yang pertama syamsiyah dan yang kedua apa? Qamariyah. Asy-syamsu wal-qamaru bihusban. Ya. Asy-syamsu wal-qamaru bihusban. Wan-nakhlu dzatul akmam. Wan-nakhlu dzatul akmam. والسقف المرفوع هو البر الرحيم والسحاب المسخر والقمل والضفادع والدم الطوفان والجراد الطوفان والجراد عن اليمين وعن الشمال عن اليمين وعن الشمال والشفع والوتر والشفع والوتر والظاهر والباطن هو الأول والآخر والظاهر والباطن هو الأول والآخر والظاهر والباطن يا جبال أوبي معه والطير وألنا له الحديد يا جبال أوبي معه والطير وألنا له الحديد هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن هو الملك القدوس فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم Ya, satu orang, satu ayat. Kembali ke atas. Kembali ke pelajaran 59 Asy-Syams. As-samsu wal-qamar bihusban. Ah, sinnya jangan dipantulkan. Bihusban, bihu. Bibirnya di sudah saya. Mana? As-samsu wal-qamar bihusban. Kita lanjut ya sampai ya. Baik, selanjutnya barakallahu fiik. Sampingnya. Wal-qamar. Ya, selanjutnya. Ya, selanjutnya. Was-saqfil marfu'. Was-saqqa. Was-saqfil marfu'. Ya, selanjutnya. Huwal barrul rahim. Ya, selanjutnya. Was-sahabil musakhkhar. Ya, selanjutnya. Wal-qumala. Wal-qumala wad-dawabi al-jam. Nah, barakallahu fiik. Selanjutnya. Selanjutnya. Anil. Anil yamin wa anishimal. Wa anishimal. Wa anishimal. Coba sya. Ah, coba. Wa anish. Soalnya musir ayam. Ya, barakallahu fiik. Selanjutnya. Qalbam. Naam, barakallahu fiik. Al-akhir. Wa Ya, barakallahu fikum. Kita cukupkan sampai di sini. Insyaallah kita lanjutkan pada waktu yang lain. Wallahu a'lam bishawab. Subhanaka walhamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.